semua sama, semua terasa indah. Sun pernah menyangka ujungnya beta yang terluka. Beta tak lalu percaya, besun pernah curiga kah? Apa ini sudah pu akar masalah? Tak lalu sakit lihat dia deng yang lain, sedangkan beta di sini bujuk hati jangan nangis. Tak lalu hancur yang beta rasa sumpah. Aduh kasihan bepu hati sonde tahan. Demi apapun ini tak lalu sakit untuk beta yang selalu jaga janji setia. Tuhan tolong hati tak tikam dalam, besu jaga lama ujungnya son sama-sama.